pacarku manis sedang menangis, air matanya dibuang habis, dia menangis. Pacarku minta baju yang tipis buatan baru negeri Inggris. Aku meringis, jangan adik kau.